Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Allahumma salli ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa televisi Republik Indonesia di seluruh tanah air dan seluruh jamaah yang berada di masjid yang kita cintai, Masjid Birrul Mutahhirin di kawasan Ciawi, Bogor, Jawa Barat, yang insya Allah kita semuanya dalam rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Pemirsa di mana pun anda berada, marilah kita sampaikan pula salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Hikmah Pagi TVRI. Bagaimana kabar anda di rumah? Mudah-mudahan saja selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan kita senantiasa berlindung kepada Allah untuk senantiasa ditetapkan iman dan Islam kita. Amin ya Allah. Dimanapun anda berada, saat ini saya telah berada di masjid yang begitu indah dan megah, yaitu Masjid Birrul Mutahhirin yang berada di kawasan Ciawi Bogor. Mungkin kalau anda menuju ke Ciawi atau arah ke Sukabumi, pasti anda akan menemui masjid ini ya. Ya pemirsa, hari ini kita akan berbicara tentang sedikit bicara tetapi banyak beramal. Nah apa maknanya? Ini akan disampaikan oleh narasumber yang sudah hadir di Masjid Ciawi ini, di Masjid Birrul Mutahhirin Ciawi, yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Syibroh Malisi FA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa menjumpai para pemirsa yang berada di rumah ya. Alhamdulillah. Dan hari ini pemirsa, kalau anda lihat ribuan jamaah memadati masjid ini, dan ini merupakan satu tanda kecintaan ya para jamaah ini, dan juga haus menimba ilmu agama, cinta Rasulullah, karena di masjid ini begitu menimba selawat, menggema ya selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadirin bersama kami juga banyak para alim ulama yang senantiasa membimbing masyarakat sekitar masjid ini, tentu khususnya dan umumnya kepada siapa saja yang bisa hadir di tempat ini, pengajian Ahad pagi ya, setiap Ahad pagi jam 7 di masjid ini begitu padat dikunjungi oleh masyarakat. Ya baiklah pemirsa, dimanapun anda berada, dan Pak Syibroh Malisi, hari ini kita akan berbicara tentang hal yang sangat penting sekali ya, yaitu tentang sedikit bicara banyak beramal. Nah ini kita butuh sekali figur-figur yang seperti ini. Pemirsa, kalau barangkali kita mengamati, jangan jauh-jauh, badan kita barangkali ya, kita dikaruniai Allah dua mata, dua telinga, dua kaki, dua tangan, tapi satu mulut. Nah apakah kita pernah berpikir atau ini merupakan sebuah isyarat ya barangkali, bagaimana kita manusia ini lebih banyak beramal daripada berbicara. Namun bagaimana juga berbicara yang berkualitas? Karena dalam satu hadis juga Rasulullah mengatakan bahwa mukmin atau perkataan mukmin itu adalah perkataan yang baik dan berkualitas. Nah mudah-mudahan dialog pagi hari ini di Hikmah Pagi ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Untuk itu mari kita ikuti dialog bersama Bapak Kiai Haji Syibroh Malisi. Nah barangkali Pak Kiai Syibroh Malisi bisa memberikan informasi kepada kita ya. Di dalam Al-Quran bagaimana tuntunannya kita manusia jangan terlalu banyak berbicara, tetapi buktikan dengan amal. Mungkin bisa langsung dijelaskan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berkaitan dengan pertanyaan Mbak Evi, sedikit bicara banyak beramal. Bukan berarti kita dilarang untuk bicara. Orang-orang yang beriman, gerakan kakinya harus punya nilai jihad, gerakan tangannya harus punya nilai sedekah, tatapan matanya harus dengan tatapan rahmat, bicaranya harus mengandung kebenaran dan unsur dakwah. Bahkan orang yang beriman, kalau dia diam dan istirahat, istirahat dan diamnya itu harus punya nilai tasbih. Di dalam Al-Quran ada satu ayat, Mbak Evi, surah As-Saff. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan Mbak Evi. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima takununa ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an takunu ma la taf'alun. Sadaqallahul Azim. Apa artinya Bapak, Ibu, pemirsa TVRI di mana saja Anda berada? Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu ucapkan dan katakan apa yang tidak kamu lakukan? Hal itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Apa yang kamu ucapkan tapi kamu tidak lakukan. Artinya, kalaupun kita berbicara, maka bicara kita itu harus menjadi inspirasi kepada orang lain agar orang lain itu mengerjakan kebaikan. Bukan ketika kita berbicara malah mengarahkan, membawa orang lain kepada kemunkaran dan kemaksiatan. Ingat, ukuran keimanan seseorang itu, mohon maaf, bukan dilihat dari namanya. Walaupun namanya itu berasal dari nama-nama Islam, tetapi kalau bicaranya itu tidak Islami, maka orang itu imannya pun dipertanyakan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, apa yang harus dilakukan oleh orang yang sudah mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir? Falyakul khairan, kalau bicara, bicaralah yang baik agar orang lain yang mendengar kemudian mendapatkan inspirasi untuk beribadah. Bukan ketika dia berbicara orang lain jadi ikut-ikutan mencaci maki, bahkan menuduh orang yang tidak melakukan dosa. Bicara, bicara yang baik, bukan bicara yang tidak baik. Begitu Mbak Evi. Artinya seimbang antara apa yang diucapkan, kemudian dia melakukan sesuatu yang dia ucapkan. Betul. Kalau kita mengatakan saya ingin beramal, tentu bukan hanya sekedar ucapan berarti, tapi ya. Iya, betul. Harus dibuktikan dengan perbuatan. Iya. Nah, kalau kita melihat fenomena sekarang, ya, iya, begitu banyaknya orang bicara di depan podium, bicara di depan kamera, bicara di depan orang banyak gitu. Nah, ini yang ingin dicapai sesungguhnya gitu. Iya. Ketika dia juga tidak ikuti dengan suatu amal perbuatan gitu. Iya. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa TVRI, kalau kita mengajak orang berbuat kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikuti kebaikan yang kita ajak. Yang pertama. Sebaliknya, kalau kita mengajak orang berbuat keburukan, dosa dan maksiat, berapa banyak orang yang mengikuti maksiat tersebut, maka orang yang mengajak kepada kemaksiatan pun akan mendapatkan dosa sebanyak orang yang mengikuti. Oleh sebab itu Mbak Evi, kalau kita lihat akhlak ulama-ulama terdahulu, ini luar biasa tingginya. Sekarang saya bingung kadang-kadang, banyak orang punya julukan tokoh agama, tapi kadang-kadang bicaranya tidak seperti tokoh agama. Saya ingat pernah baca buku, buku ini bestseller, Don't Be Sad. Baca juga kan, Bapak? La Tahzan. Buku ini dikarang oleh Dr. Aib Al-Qarni. Ini termasuk buku bestseller ya. Saya ketika baca buku itu, saya ingat ada kisah di dalamnya, Ina wa idhan fi ahli fadolati. Dulu Mbak Evi, saudara pemirsa, ada seorang ulama diminta untuk memberikan tausiah atau ceramah dengan judul besarnya pahala membebaskan budak. besarnya pahala membebaskan budak. Padahal ulama itu terkenal jago berbicara, pintar bertausiah. Tapi ketika masyarakat meminta ulama itu untuk berceramah dengan judul atau topik atau pembahasan khusus, besarnya pahala membebaskan budak, ulama itu menolak berbicara, tidak mau memberikan tausiah. Masyarakat bingung, kenapa ulama itu tidak mau memberikan tausiah? Ternyata ketika ulama itu tidak mau memberikan tausiah, diam-diam ulama itu wajama'a nukudan fi waqtin tawil, dia diam-diam mengumpulkan uang sedikit-sedikit. Ketika uangnya sudah banyak, ulama itu membebaskan budak. Setelah ulama itu membebaskan budak, datang lagi orang, Pak Kiai, Syekh, bisa enggak ceramah dengan judul besarnya pahala membebaskan budak? Langsung diterima undangan itu. Karena sudah dibuktikan dulu dengan sudah dibuktikan. Buatan, gitu ya. Iya, apa yang terjadi Mbak Evi? Ketika ulama itu berbicara besarnya pahala membebaskan budak, orang-orang yang mendengar langsung mengikuti ulama tersebut. Kenapa? Sebab yang berbicara sudah membuktikan lebih dahulu apa yang ia ucapkan. Kita butuh orang-orang semacam itu. Sedikit berbicara, banyak beramal. Bukan banyak bicara, malah membuat orang jadi bingung. Iya, yang terjadi sekarang ini sebaliknya malah ya. Iya. Banyak berbicara, banyak menuntut, kemudian iya, amalnya kurang atau perbuatannya kurang. Iya. Nah, ini juga barangkali bisa kita aplikasikan dalam kehidupan rumah tangga ya, dengan iya, anak-anak kita. Ini bagaimana mungkin bisa dikontrolnya? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, termasuk pemirsa di TV ya. Iya. Kalau seandainya kita menginginkan negeri kita menjadi negeri yang kita cita-citakan, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mbak Evi kelihatannya omong kosong. Mohon maaf, nonsen. Negeri ini akan menjadi sebuah negeri yang baldatun thayyibatun kalau tidak diawali dari rumah tangga kita masing-masing, menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah dulu. Mohon maaf, saya jadi ingat sama, mohon maaf, Presiden Soekarno pernah bilang, jangan pernah kau tanya apa yang negara berikan buat kamu, tapi sekarang tanya apa yang Anda berikan buat negara. Artinya, kalau keluarga-keluarga ini jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, pastilah negara kita akan menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu bagaimana caranya supaya keluarga kita jadi sakinah, mawaddah, warahmah? Mohon maaf, nama anak-anak kita sudah bagus, Islami, tidak seperti tetangga saya. Supaya ingat lahirnya bulan Agustus, anaknya dikasih nama Agustina. Kenapa Bu dikasih nama Agustina? Supaya lahir, ingat lahirnya bulan Agustus. Bagus. Panggilannya apa Agustina? Entin. Tapi saya lahir bulan Agustus, namanya gak Entin. Lahir bulan Juli, Julianti, supaya ingat bulan Juli. Lahir bulan Maret, bingung, Agustus, Agustina, Juli, Julianti. Maret ketemu akhirnya, Marto. Artinya gini Mbak Evi, ya, kalau kita aplikasikan dalam keluarga kita, mohon maaf, mestinya kita sebagai kepala rumah tangga membagi porsi di dalam keluarga kita menjadi tiga. Yang pertama 40%, jadikan contoh. 40% ibu harus jadi contoh, bapak harus jadi contoh. 40%. 40%-nya lagi doa. 20% nasihat. Jangan dibalik. 20% nasihat pagi, siang, malam. 60. Iya. Iya, 60. Pagi, siang, malam anak dinasihatin, tapi ibu dan bapaknya tidak memberikan contoh. Bagaimana keluarganya bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Insya Allah nih jamaah kita yang dari Sukabumi ini rasanya akan lebih menyesuaikan. Tadi seperti yang Ustaz bilang, 60% contoh ya ibu-ibu ya. Nah, mudah-mudahan. Amin. Nah, kemudian kalau kita kaitkan lagi dengan figur, kita butuh figur. Tadi saya kan bilang ya, iya, kita membutuhkan figur orang yang membuktikan dan takut akan firman Allah yang tadi Ustaz katakan, jangan kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan, maka Allah akan murka gitu. Nah, sosok yang seperti apa sih Ustaz? Kalau kita lihat sekarang ini yang kita butuhkan seperti itu, Ustaz. Iya. Ibu, Bapak, saudara pemirsa, hadirin pemirsa, sudah pasti figur kita yang pertama kan Rasulullah. Tapi ingat bahwa Rasulullah pun itu diapit dan dikelilingi oleh sahabat-sahabat beliau yang memiliki status sosial berbeda. Jadi kalau kita baca sejarah Rasul, ternyata Rasulullah itu dikelilingi oleh sahabat-sahabat beliau yang memiliki status sosial berbeda-beda. Tapi walaupun status sosialnya berbeda-beda, kompak, bersatu, akur. Inilah yang menyebabkan Islam itu menang saat itu. Mengalahkan dua kekaisaran, kekaisaran Persia dan kekaisaran Romawi, yang semuanya lebih unggul dibandingkan Islam saat itu. Saya kasih contoh. Rasulullah itu didampingi oleh sahabat-sahabat yang status sosialnya beda. Tetapi walaupun status sosialnya beda, tidak saling iri. Contoh, sahabat Nabi yang mewakili golongan orang miskin, Abu Dzar Al-Ghifari. Walaupun status sosialnya rendah, tapi imannya tinggi. Kumpul bersama Nabi, sampai-sampai ada pertanyaan dari Rasul tentang Abu Dzar. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari sampai di Mekah, Rasul itu tanya, siapa Anda? Saya Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, sudah berapa lama Anda di Mekah? Ya Rasulullah, sudah 40 hari saya di Mekah. Punya saudara? Senasab tidak punya, tapi kaum muslimin saudara saya. Selama 40 hari, apa yang kamu makan? Ya Rasul, selama 40 hari tidak ada yang saya makan. Kecuali selama di Mekah, saya hanya minum air zam-zam. Tapi air zam-zam itu membuat aku kenyang. Sahabat Nabi yang mewakili golongan orang-orang miskin, semisal Abu Dzar Al-Ghifari. Ada lagi, Mbak Evi. Amr bin As Al-Ansari. Siapa Amr bin As Al-Ansari? Seorang sahabat Nabi yang bekerja dari pagi sampai sore, hasilnya hanya cukup untuk makan dia dan anaknya. Tidak punya persediaan lain, tidak punya simpanan. Sampai-sampai begitu giatnya bekerja, Amr bin As Al-Ansari kebetulan kerjanya cari kayu. Sampai-sampai tangannya itu kasar. Tangannya itu kasar. Pernah ketika Amr bin As mencari kayu yang hasilnya hanya untuk makan satu hari dia dan anaknya, bertemu dia dengan Rasul. Kemudian Rasulullah melihat tangannya dipegang oleh Rasulullah. Itu tangan Amr bin As Al-Ansari yang kasar, Pak. Dicium oleh Rasul, kemudian diangkat oleh Rasul. Inilah tangan yang pada hari kiamat tidak akan tersentuh api neraka. Kenapa? Karena digunakan mencari rizki yang halal. Luar biasa. Itu contoh yang miskin. Contoh orang kaya, sahabat Nabi siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Utsman. Contoh yang mewakili orang-orang sufi, siapa? Sayyidina Ali. Tapi yang status sosialnya miskin, yang kaya, yang ibadah, kompak bersatu. Akhirnya Islam jaya. Kita punya keinginan Indonesia seperti itu. Insya Allah. Kita punya keinginan nasib Indonesia ini tergantung kita umat Islam. Berdoa kepada Allah, kompak dan bersatu, bukan saling menyalahkan dan saling menuduh. Saya yakin silaturahim kita pasti akan membuat negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Jadi artinya status sosial ini tidak menghalangi seseorang untuk melakukan sesuatu ya. Iya, karena dalam hadis Rasulullah juga dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Iya. Sebaik-baik kamu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Iya, nah, betul. Ini yang barangkali belum 100% kita membuktikan bahwa kita ini menjadi manusia yang punya manfaat untuk orang lain. Iya. Barangkali bisa dicontohkan juga, Ustaz, dalam kehidupan bertetangga. Iya. Dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sosial kita. Iya. Bagaimana supaya kita ini banyak melakukan sesuatu untuk manfaat untuk orang lain? Contoh-contoh kecil barangkali Ustaz bisa diberikan. Iya. Kun kaliyadaini. Kun kaliyadaini. Jadilah kalian seperti dua tangan. Wala takun kal uzunain. Jangan jadi seperti dua telinga. Apa maksudnya? Jadilah kalian seperti dua tangan. Tangan ini anggota tubuh manusia yang paling kompak. Saya tanya Bapak, kalau tangan kiri yang gatal, yang garuk tangan yang mana? Tangan kanan. Tangan kiri gatal, tidak perlu diminta bantuan, tahu yang kiri gatal, tangan yang kanannya garukin tangan kiri. Kompak. Tangan yang kanan gatal, tidak perlu diminta bantuannya, langsung tangan yang kiri menggaruk tangan yang kanan. Kalau dua-duanya gatal, itu mah harus beli kalpanak. Ini, jadilah kamu seperti dua tangan. Ya syuddu ba'duhum ba'dho. Harus saling memperkuat sesama umat Islam. Wala takun kal uzunain, jangan seperti dua telinga. Sekarang Bapak Ibu saya tanya, pernah enggak telinga ini bertemu? Dari dulu sampai sekarang yang namanya telinga kanan sama kiri tidak pernah silaturahim. Coba telinga kanan mau ketemu sama yang kiri, yang kiri ke belakang. Hefe, tidak cukup orang suka bunga hefe. Iya betul begitu ya. Artinya jangan seperti dua kuping, tidak mau kompak, tidak mau ketemu. Harus seperti dua tangan. Artinya apa? Kompak, saling membantu. Tangan yang kanan mengangkat beban berat, tangan kiri pasti tidak cicing wae. Tangan yang kiri begitu melihat tangan kanan mengangkat beban yang berat, pasti membantu tangan yang kanan. Begitulah mestinya kita umat Islam. Ya, ini menarik sekali Pak Ustaz Syibro Malisi dan pemirsa juga ibu-ibu bapak-bapak yang ada di Masjid Biru Tahirin ini. Dan kita akan melanjutkan kembali ya Pak Ustaz untuk perbincangan kita tentang sedikit bicara banyak beramal. Namun kita jeda dulu Ustaz ya. Boleh, boleh. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami Hikmah Pagi dan kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Ya baik pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Hikmah Pagi dan kita masih berbicara tentang sedikit bicara banyak beramal. Masih juga bersama narasumber yaitu Bapak Ustaz Haji Syibro Malisi MA. Ya, kalau tadi kita berbicara tentang bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat, tentunya dengan tindakan dan amal perbuatan kita. Bisa dijelaskan lebih jauh, sosok yang bagaimana sih, amal perbuatan yang seperti apa sih, yang kemudian kita dikatakan bermanfaat bagi orang lain? Ya. Islam itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang banyak memiliki manfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Islam sangat kaya dengan ajaran-ajaran semacam ini. Misalnya Mbak Evi, tentang perintah Rasul, apabila seseorang itu masak, contoh, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha. Apabila ibu masak sayur, perbanyak kuahnya. Wa ta'ahad jironaka. Kalau sudah matang sayurnya, bawa ke tetangga, kasih ke tetangga. Itu kan artinya Islam mengajarkan kita menyebarkan kebaikan, memberikan manfaat kepada orang lain. Ada kisah. Syurbatu ma'in min bagyin likalbin akur asmarat dukhulal jannah. Jangan pernah menganggap remeh sebuah amal. Kalau Allah ridho amal yang kita kerjakan, Allah ridho, maka Allah bisa masukkan kita ke surga. Mbak Evi ingatkan kisahnya syurbatu ma'in, seteguk air, min bagyin, dari seorang wanita pelacur ya. Likal bin akur, untuk anjing yang sedang kehausan, seteguk air ibu yang diberikan seorang wanita pelacur buat seekor anjing yang kehausan, asmarat dukhulal jannah, bisa menyebabkan wanita itu masuk surga. Apalagi orang yang memberikan kebaikan lebih dari itu, seperti kita ini. Itu namanya sedikit bicara, banyak beramal. Iya, itu baru amal yang sedikit, bagaimana amal yang lebih banyak ya Ustaz ya? Iya. Ya, luar biasa. Membuktikan bahwa memang Islam menginginkan umatnya menjadi umat yang baik, umat yang berkualitas di dalam amal dan perbuatan gitu Ustaz ya. Betul. Baik Ustaz, saya akan persilakan dulu jamaah yang ingin bertanya kepada Ustaz. Oh ada, saya ingin sekali, ini ada jamaah yang ingin bertanya. Bagaimana sih beramal yang banyak sementara mungkin dia tidak memiliki apapun? Apa amal yang harus dikeluarkan oleh dia gitu kan? Baik, silakan ada yang bertanya Bapak? Ya, silakan Pak. Berdiri sebutkan nama ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamal. Iya. Alhamdulillah. Ya, silakan Pak. Thank you. kasih Bapak. Ada lagi silakan yang mau bertanya? Oh iya, silakan Pak. Sudah pegang mikrofon? Silakan. Ya, mungkin bisa dibantu mikrofonnya lebih dikit dulu barangkali ya, kalau ada kaum ibu ya. Iya, kaum ibu dulu Pak ya, yang lebih dekat dengan mikrofon nih Pak. Silakan. Sebutkan nama dan pertanyaannya apa? Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras sedikit suaranya Ibu. Iya. Ada lagi satu lagi yang mau bertanya, silakan Pak, mohon dibantu. Iya, bentar ya Pak ya. Ciri-ciri orang munafik itu seperti apa? Kemudian tadi dari ibu, boleh nggak sih nih kita nonton infotainment? Apa nggak termasuk bagian dari dosa? Karena itu pembicaraan yang sia-sia dan ghibah gitu. Dan kemudian tadi Pak Cahyadi, amal yang afdal itu amal yang seperti apa? Silakan. Sebelumnya saya ucapkan kepada para penanya, ini mudah-mudahan jadi amal. Amin. Ya, kita bersama-sama dalam syiat Islam. Ya. Saya, Mbak Evi yang bertanya, semua yang hadir, ini berarti kita sedang bersama-sama dalam kebaikan. Amin. Ini jadi amal. Amin ya Rabbal. Yang pertama tadi ditanya oleh saudara kita tentang ciri-ciri orang munafik. Hadisnya sangat jelas. Ayatul munafiki talatun. Tanda-tanda munafik itu tiga. Kalau di dalam Al-Quran sampai 13 ayat diulang-ulang. Di dalam Al-Quran 13 ayat. Tetapi Nabi mengatakan ayatul munafiki talatun. Hati-hati terhadap orang yang punya ciri tiga ini. Yang pertama, idza hadasa kazaba. Apabila berbicara berdusta. Hati-hati. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji dia tidak pernah mengerjakan janjinya, mengingkari. Kalau ada tetangga kita, saya akan bangun rumah kamu. Tapi ketika dibangun belum selesai, itu namanya bukan tidak menepati janji, belum tercapai. Doakan supaya itu belum tercapai. Sebab kita hanya bisa berencana, Allah yang menentukan. Yang ketiga, ciri orang munafik itu wa idza tumina khona. Apabila diberikan amanat, orang munafik itu berkhianat. Apa bahayanya? Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Apabila datang kepada kamu orang yang fasik, orang yang munafik, bicaranya dusta, kalau dia berbicara jangan langsung ditelan. Tabayyun. Klarifikasi ya. Iya. Klarifikasi, check and recheck. Nah, judul lah gitu Ustaz. Oh, cek, cek. Harus tabayun. Kenapa? Sebab orang yang berbicara dusta nanti akibatnya akan menyusahkan orang lain. Iya. Rasulullah aja rumah tangganya pernah digoncang oleh orang munafik, apalagi orang-orang seperti kita. Rasul saja rumah tangganya kepingin digoncang oleh orang munafik. Mudah-mudahan kita yang ada, warga kita aman. Amin. Anak-anak kita solihin dan solihat. Amin. Jadi bahayanya seperti itu. Munafik itu bukan hanya bisa menghancurkan rumah tangga, bisa menghancurkan negara kalau kita tidak waspada kepada orang-orang yang munafik. Siapa orang munafik? Bicaranya dusta. Ini yang paling pertama kita lihat. Hati-hati. Ya, itu jawabannya Pak ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu tadi. Kalau kita nonton infotainment gimana Ustaz? Kecepretan dosa. Ibu senang infotainment Ibu? Senang ya. Sinetron? Jujur. Ibu suka bunyi jujur. Alhamdulillah. Kalau saya terus terang tidak suka dengan sinetron. Tapi kebetulan kalau saya pulang ngajar malam, istri saya nonton, saya cuma nemenin sampai habis. Sarwa keneh eta mah. Sawah, apa namanya? Sarwa keneh katanya. Ibu, yang namanya gosip itu ada larangannya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang pertama yang harus dihindari hai orang-orang yang beriman, hindari prasangka buruk kepada orang lain. Yang kedua, wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'da, jangan buat gibah menceritakan orang lain. Walaupun orang lain berbuat baik, orang lain berbuat jahat Ibu, orang lain berbuat buruk, kita ceritakan keburukannya, dosa. Apalagi orang tidak berbuat buruk, kita ceritakan buruk. Itu sama kata Rasul, kalau orang menceritakan, menjelek-jelekkan orang lain, itu sama dengan apa? Sama dengan makan seseorang bangkai. Yang makan bangkai saudaranya sendiri. Jadi kalau ada orang begitu, pemakan bangkai. Dulu ada tuh yang masuk penjara, siapa namanya? Sumanto, kan gitu ya. Itu kalau orang ada begitu, walaupun ganteng, walaupun tokoh, tapi kalau senangnya buka-buka aib orang, itu namanya makan bangkai saudaranya sendiri. Kita bilang Sumanto. Jadi kalau ada yang lagi nonton infotainment, kita panggil Sumanto. Jadi kalau ibu lagi itu nonton, laki-laki Pak. Kalau perempuan Sumanti. Sumanti. Jadi kalau ibu lagi nonton gosip, itu kan dosa. Suaminya datang, Sumanti. Nanti kalau bapaknya nonton, ibu nonton, ibu bilang apa? Sumanto. Berarti kalau ibu tidur sama? Sumanto. Allah ya. Mohon maaf ya Bu ya. Ini bahayanya gosip. Ya, jangan ditonton. Baik. Masih banyak yang lain Ibu. TVRI menyajikan tayangan-tayangan yang Islami iya. Yang TVRI bagus. TVRI itu dari jam 4 pagi sudah mengajak kita membaca Al-Qur'an ya. Iya. Ada satu acara namanya Teletilawah. Masya Allah, saya penggemar itu. Insyaallah. Penggemar. Masih banyak tayangan yang Islami dan bagus. Iya. Teletilawah. Jadi lomba membaca Al-Qur'an melalui telepon gitu ya. Iya. Ngebangunin orang-orang yang masih pada tidur, ayo bangun untuk membaca. Bahkan ada musabaqahnya ya. Iya, itu musabaqah itu. Saya termasuk juara MTQ, juara pertama. Pesertanya 3. Iya. Yang satu mundurkan diri, yang satu lagi sakit perut, tinggal saya sendiri. Baik, Ustaz, kita lanjut kembali tadi dari pertanyaan Pak Cahyadi mengenai beberapa amal yang ada kategori, ada amal yang afdol, ada yang baik, ada yang tidak. Nah, ini kalau amal yang afdol itu yang seperti apa? Apakah amal yang afdol? Ini juga pernah ditanya bukan oleh Bapak, tapi oleh sahabat Rasul kepada Rasulullah. Ayul a'mali afdol. Apakah amal yang afdol? Salah satunya adalah as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Ada lagi. Khairul amal adwamuha wa inqalla. Apa sih amal yang paling utama? Apa sih amal yang paling afdol? Ternyata khairul amal adwamuha wa inqalla. Amal yang paling baik adalah amal yang dikerjakan terus-menerus, berkesinambungan, kontinu, walaupun amal itu sedikit. Setiap minggu pagi ibu datang ke sini. Kan gitu ya. Kelihatannya cuma berapa jam, 3 jam, 4 jam. Seminggu sekali, likuli usbu marratan wahidah. Tetapi kalau itu berkelanjutan, maka itu yang menjadi amal yang afdol. Khairul amal adwamuha wa in qalla. Amal yang afdol adalah amal ibadah yang dikerjakan terus-menerus walaupun hanya sedikit. Mudah-mudahan kita dapat pahalanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya, kembali lagi tentang sedikit bicara banyak beramal. Nah, Pak Ustaz, kalau kita melihat ya banyaknya tayangan-tayangan dialog seperti kita seperti ini ya, kemudian menimbulkan perdebatan-perdebatan gitu, antara satu dengan yang lainnya dengan argumentasi yang begitu kelihatan sekali antara satu dengan yang lainnya. Nah ini bagaimana dalam pandangan Islam, Ustaz? Kalau satu pembicaraan itu kemudian muncul sebuah perdebatan, apa hukumnya dalam Islam? Iya. Agama kita kan mengarahkan kita, kalaupun kita berdiskusi wajadilhum billati huwa ahsan. Ya ahsan. Kalaupun kita mau berdiskusi, berdiskusi yang baik, jangan sampai melempar barang dan benda. Ngerti Bapak? Ngerti Ibu? Ibu boleh misalnya diskusi sama suami, diskusi yang baik, bicaranya yang baik, bicaranya yang santun. Misalnya, mohon maaf ibu, saya kasih resep bagaimana caranya supaya orang itu berbuat baik sama kita. Bicara yang santun. Kalau kita sudah berbicara santun, diskusi yang santun, maka hasilnya pun akan baik. Kalaupun berdiskusi, agama membuka pintu. Boleh berdiskusi, tapi berdiskusi dengan al-akhlakul karimah. Jadi emosi itu jangan dikedepankan gitu ya? Betul. Iya. Nah, kita contohkan lagi Ustaz dalam rumah tangga Ustaz. Kalau biasanya nih ibu-ibu bapak-bapak maghrib aja. Iya. Ayo salat gitu kan, ngajak. Tapi enggak nyentohin gitu. Jadi cuma ngajak tapi enggak nyentohin. Cuma nyuruh tapi tidak mengajak. Ini kalau di rumah ini bagaimana bapak-bapak atau mungkin kita dicontohkan barangkali Pak Ustaz, bagaimana sebenarnya untuk mengajak anak-anak untuk beribadah? Contoh kecil aja kan Ustaz ya. Iya. Salat maghrib itu kalau sudah maghrib kita bisa aja nyuruh aja ya. Iya. Maksudnya bagaimana yang baik Ustaz? Iya. Yang bagus itu kita harus menjadi teladan dahulu. Kita harus menjadi contoh. Saya kasih contoh, ibu memakai kerudung, ibu memakai jilbab. Walaupun ibu tidak perintahkan kepada anak yang masih kecil memakai jilbab. Misalnya ibu punya anak 2 tahun wanita. Karena ibu memakai jilbab, lihat banyak sekali anak-anak yang ikut-ikutan ibunya memakai jilbab. Kenapa? Karena ibunya pakai jilbab. Qudwah, contoh. Kalau kita sudah jadi contoh, insya Allah orang akan mengikuti dan mencontoh kita. Jangan seperti tadi, orang disuruh ke masjid, bapaknya tidak ke masjid. Itu namanya calo. Atau kenek. Kenek ya. Orang suruh naik. Mobilnya penuh, berangkat mobilnya, dianya tidak berangkat. Ini kalau saya melihat, subhanallah, ini masjid begitu indah sekali, begitu megah sekali. Kalau sekiranya ini kemudian dibangun oleh masyarakat yang tinggal di sekitar, luar biasa barangkali pahalanya. Ini bagaimana pandangan Islam terhadap orang yang membangunkan sekolah, membangunkan masjid, ini bagaimana pandangannya? Man bana masjidan fid dunya banallahu qasran fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan istana buat orang yang bangun masjid di surga. Ini masjid kebetulan yang bangun Haji Haris. Jangan kasih tahu siapa-siapa, namanya Bapak Haji Haris Tahir. Beliau yang bangun. Saya mau nyumbang aja enggak dikasih sama dia. Uang saya enggak laku katanya. Nah, Ustaz, kalau kita keterbatasan ya. Saya ingin sekali menyumbang, tapi saya enggak punya apa-apa. Apa kira-kira yang harus kita sebut? Kalaupun kita tidak menyumbang, kita bisa mendapatkan peluang pahala dengan cara yang lain. Menjadilah orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadilah kita takmir-takmir masjid. Ikutlah kegiatan-kegiatan di masjid. Sebab pada hari kiamat, ada bangunan-bangunan yang akan dibangkit. Yang pertama adalah Ka'bah. Ka'bah akan dibangkit. Kemudian orang-orang yang pernah keliling Ka'bah akan mendapatkan keistimewaan. Bergantung di kiswah-kiswah Ka'bah, berpegangan di kiswah-kiswah Ka'bah, sampai Ka'bah masuk surga. Orang yang pernah haji dan umroh masuk surga. Yang kedua adalah masjid, dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat seperti kendaraan yang sangat mentereng. Orang-orang yang memakmurkan ada di dalam masjid, sampai malaikat bertanya, siapa yang ada dalam kendaraan itu? Apakah Nabi dan Rasul? Ternyata kata Allah, bukan. Mereka adalah hamba-hambaku yang di dunia memakmurkan masjid. Itu luar biasa ya. Dan untuk menjadi seorang yang bisa membangun masjid tentu harus kaya. Nah, harus bagaimana bisa kaya? Tentu harus berusaha kembali ya. Ya, baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami. Dan kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Optimis tahun 2011? Optimis dong, harus dong, masih muda. Kira-kira untuk saat ini sektor usaha apa sih yang paling maju, Pak? Kita kan pengusaha kecil ya. Pada kuartal terakhir tahun 2010, ekspor kita meningkat 20%. Jadi kalau peningkatannya terjadi di 2010, Hikmah Pagi, dan kita masih berbicara tentang sedikit bicara banyak beramal. Kalau tadi beberapa hal banyak disampaikan oleh Pak Ustaz Syubruh Malisi ya, bahwa sebenarnya tidak ada alasan bagi umat Islam itu tidak melakukan sesuatu, berarti Ustaz ya. Dari mulai rumah tangga, kita keluar rumah, apalagi kemudian kita bergaul di masyarakat. Dan tadi contohnya kalau kita melihat sebuah bangunan masjid yang sekarang kita dudukin ini, masjid yang begitu megah ya. Dan kemudian kalau kita pergi jauh lagi, misalnya ke sebuah lembaga pendidikan yang barangkali juga butuh bantuan atau urungan tangan dari kita. Nah, mungkin bisa lebih jelaskan lagi Pak Ustaz, bahwa sesungguhnya orang Islam itu ternyata harus kaya Ustaz ya. Dan dengan kaya itu, dia menuju kaya itu dia harus bekerja. Nah, bagaimana bekerja yang baik Ustaz dalam Islam? Sebetulnya Islam itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang sukses, tapi bukan hanya sukses, tapi plus mulia. Untuk apa sukses, tapi kalau tidak mulia, gitu ya. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran, yang dimaksud dengan ibadah bukan hanya sholat semata, walaupun sholat adalah amal yang pertama akan dihisab oleh Allah. Semua ibadah yang tidak bertentangan, semua pekerjaan yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, kemudian dikerjakan mengharap ridha Allah, maka itu akan punya nilai ibadah. Jadi kalau Al-Quran itu mengajarkan kita aqimus shalah wa atuz zakah, itu secara tidak langsung Islam itu mengajarkan kepada kita aqimus shalah, dirikanlah sholat, ingatlah Allah, wa'atuz zakah, keluarkan zakat. Bagaimana orang bisa berzakat kalau dia tidak punya harta? Tetapi bukan berarti orang yang tidak punya harta tidak bisa sedekah. Man kana lahu mal, siapa yang punya harta, falyatasaddaq bimalihi, silahkan sedekah dengan hartanya. Begitu Pak. Man kana lahu ilmun, siapa yang punya ilmu, ini Ustaz Fikri, falyatasaddaq bi ilmihi, sedekah dengan ilmu. Jangan buat orang bodoh karena ilmu kita. Gelar banyak, tapi tanya diri kita, dari ilmu yang kita miliki, berapa orang yang sudah kita pintarkan? Jangan sebaliknya, berapa banyak orang yang sudah dibodohi karena ucapannya. Kalau tidak bisa sedekah dengan harta, sedekah dengan ilmu. Tidak bisa juga, bersedekahlah dengan kekuatan, dengan tenaga. Kalau tidak bisa juga, senyumlah, karena senyum sudah sedekah kita. Senyum yang sangat murah sekali. Betul. Senyum nggak bayar, tapi masih ada aja Pak. Orang senyum itu susah. Senyumnya susah padahal nggak bayar. Ya pokoknya jangan jadi cepat pemarah, langsung reaktif. Ibu, bapak, yang enak itu orang tenang. Jangan banyak berbicara tapi tenang. Jangan jadi pemarah tapi tenang. Saya punya tetangga. Dibilang bodoh, diam. Dibilang pelit, diam. Kenapa? Sebab bisu, gak dengar apa-apa. Itu mah lain aja, Ustaz. Kita mereka persilakan dulu ya. Pada jamaahnya yang barangkali juga ingin bertanya. Silahkan, ada jamaah ya. Silahkan, Ustaz. Ada yang tanya, silahkan. Ya, ada yang bertanya. Sebutkan nama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Jalal. Dari Majelis Pemuda Haji Biro Takdir. Sangat tertarik sekali dengan kajian hari ini pagi ini mengenai sedikit bicara banyak pekerjaan pertama. Iya. Karena tato. Iya. Tapi. Iya. Dan memang kalau saya perhatikan banyak orang berbicara, katanya siapa kemarin bisa bekerja. Berkaitan dengan seperti itu, bekerja modal apa yang diberi oleh Allah SWT? Mungkin itu saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Satu lagi? Kita beri kesempatan? Ya, silakan Pak. Iya, satu lagi ya, karena waktu kita hanya terbatas. Langsung pada pertanyaan ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum 'aduwwun. Orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kaffah. Jadi pedagang, pedaganglah yang Islam. Jangan bekerja sama dengan rentenir. Nimbang yang betul. Jadi pelajar, pelajarlah yang Islam. Jadi guru, gurulah yang Islam. Saya ingat dengan kisah yang Allah abadikan dalam Quran, dan kisah ini Mbak Evi telah menjadi dokumentasi historis Al-Quran. Kisah apa? Kisah ketika keluarga Nabi Allah Yusuf ingin mencari Nabi Yusuf. Memang ayat ini berkaitan dengan sejarah, tapi bisa kita artikan secara kekinian. La tadkhulu min babin wahid. Jangan hanya masuk dari satu pintu. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah, masuklah kamu dari pintu yang berpencar-pencar. Artinya, kalau Islam mau jaya, jangan hanya masuk dari satu pintu. Masa kita semuanya pedagang, nanti siapa yang beli? Artinya ada pejabat, ada ustaz, ada kiai, ada pekerja. Jangan semuanya jadi pengamat. Sekarang kebanyakan orang jadi pengamat. Contoh sepak bola, yang namanya pengamat sepak bola lebih hebat dari pemain bola, betul enggak? Maradona aja disalahin, padahal coba suruh dia main bola, mungkin 5 menit juga sudah nguas-nguasan. Itulah pengamat, pengamat, pengamat, komentator. Jangan, kita harus bekerja dari tempat kita masing-masing. Yang penting ikhlas karena Allah. Begitu Pak Evi. Iya, demikian ya jawabannya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua dari Bapak ini. Bagaimana pembiasaan-pembiasaan supaya kita ini mau lebih banyak bekerja daripada berbicara? Daripada memberikan contoh ya, dengan suatu pekerjaan, dengan perilaku. Iya. Nah, ini bagaimana pembiasaan? mulailah dari sekarang, kan sedikit bicara banyak beramal. Mulailah dari sekarang, mulailah dari yang kecil, mulailah dari diri kita. Artinya kalau kita berbicara masalah, sedikit bicara, banyak beramal, jangan sampai ini hanya jadi ucapan belaka. Mulai dari sekarang, laksanakan. Mulai dari yang kecil-kecil, jangan yang besar, yang kecil-kecil. Sedekah, yang pentingkan ikhlas. Masalah banyak, nomor satu. Ngerti gak? Rezeki itu, yang penting berkah. Buat apa gaji 2 juta tidak berkah? Lebih baik 10 juta berkah. Maksudnya gini ibu, bagaimana caranya? Mulai dari sekarang, lakukan kebaikan. Mulai dari diri kita, jangan berharap orang lain. Mulai dari sekarang, mulai dari diri kita. Kalau itu sudah kita kerjakan, insya Allah Indonesia menjadi sebuah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadilah kita contoh buat orang-orang yang lain. Intinya biar hidup senang, yang penting mah banyak duit gitu. Iya, nah, kan begitu. Gitu, iya. Insyaallah. Itu mau semua orang tuh seperti Pak Arif gini, biarpun hidupnya senang, yang penting berkah. Gitu. Enak begitu kan? Iya. Rumah yang penting bagus asal gede. Itu sama juga kan? Dan memang tujuan kita adalah bahagia dunia dan bahagia akhirat. Iya, betul. Nah, iya. Kembali lagi Ustaz, kalau tadi di awal Ustaz mengatakan bahwa ya kita diberikan mulut, mau tidak mau memang harus dimanfaatkan sesuai dengan kehendak yang diciptakan. Artinya mulut ini dimanfaatkan sesuai kehendaknya. Bagaimana pembicaraan-pembicaraan yang bermanfaat supaya pembicaraan kita tidak sia-sia? Itu bagaimana agama menuntun Ustaz? Iya. Caranya kita ikuti hadis Rasulullah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita mau berbicara, coba kita perhatikan dulu apakah bicara kita ini mengandung kebenaran dan menjadi unsur dakwah. Kalau itu memang yang kita bicarakan kebenaran dan di dalam pembicaraan itu ada unsur dakwah, kita laksanakan, kita bicarakan. Tapi kalau tidak, aw liyasmut, diam saja. Ini kan ciri orang beriman. Kalau bicara, bicaranya baik. Kalaupun tidak bicara, diamnya adalah tasbih. Langkah kakinya kemana saja punya nilai jihad. Gerakan tangannya punya nilai sedekah. Kalaupun orang yang beriman itu menatap dengan matanya, tatapannya adalah rahmah. Sampai orang yang beriman, kalau istirahat di tengah-tengah kesibukan kerja, tidurnya, istirahatnya menjadi nilai ibadah di mata Allah. Kenapa? Karena semuanya dikerjakan berdasarkan Quran dan hadis Rasulullah. Nah ada juga Ustaz, perkataan yang mengatakan orang banyak bicara, banyak pula kalahnya. Man kathuro kalamu kathuro saktu. Gitu Ustaz ya. Orang yang banyak bicaranya, banyak kesalahannya. Sudah pasti itu. Ustaz banyak bicara, banyak salahnya. Artinya kalau orang mau berbicara, berpikir dulu. Berpikir dulu. Oleh sebab itu kan Ustaz kalau di akhir ceramahnya bilang, apabila ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf. Karena tidak mungkin manusia itu tidak punya kesalahan. Yang namanya manusia, mahalul khata wa nisyan. Oleh sebab itu, kalau mau berbicara, kontrol dulu, koreksi dulu, timbang-timbang dulu, apakah ini baik atau tidak, barulah kita bicarakan. Baik Ustaz, alhamdulillah para jamaah dan pemirsa di waktu Anda berada. Alhamdulillah pagi hari ini kita mendapatkan satu lagi pencerahan ya dari Ustaz Subroh Wali CMA yang telah memberikan berbagai informasi kepada kita, bagaimana kita sebagai mukmin berkualitas, kualitas dalam ucapan, apalagi kualitas dalam tindakan. Sedikit berbicara, banyaklah beramal. Dan jangan pernah kita mengatakan sesuatu yang tidak kita lakukan, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT yang tadi dijelaskan oleh Ustaz Subroh Malisi. Karena besar sekali murka Allah ketika seseorang mengatakan sesuatu padahal dia tidak melakukan sesuatu. Ya pemirsa, dimanapun Anda berada, akhirnya perjumpaan kita diakhiri oleh waktu. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan dalam acara Hikmah Pagi. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh jamaah yang berada di Masjid Biru Al-Tahir ini. Kita doakan mudah-mudahan masjid masjid ini selalu makmur dan bermanfaat Amin. Bagi Amin. Umat manusia. Terima kasih, saya Elvi Hudrian atas nama seluruh kerabat kerja IKA Pagi mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Ya Rasul.